nanga sebela lufuta chingele shamu kwa gasanzu sebela kwa ibonso sebela tutwa imaka sebela kanu pani batata tuya kumpani sebela.